بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة التوحيد وفي مجموعة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه وفي الرسالة الثانية من رسائل هذه المجموعة وهي رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة ووصلنا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أدلة شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله صلوات وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita masih berada dalam sekarang pembahasan tauhid, yaitu risalah-risalah, kumpulan risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahab Al-Najdi rahimahullahu taala, dan kita berada dalam buku yang kedua, kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan sudah masuk pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. فمن يذكر لنا بعض شروط العلم للا إله إلا الله. Siapa menyebutkan syarat ilmu dari la ilaha illallah. العلم من شروط لا إله إلا الله. فما هو الدليل على ذلك؟ قول رب العالمين سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب. Yaitu firman Allah فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ketahuilah, berilmulah, tidak sembahnya hak yang benar sembah kecuali Allah. ومن يزد أيضا من الأدلة. نعم قول رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Yang kedua adalah firman Allah إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, kecuali orang yang menyaksikan kebenaran dan mereka mengetahui, yaitu mereka-mereka yang mengetahui dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisan-lisannya tu la ilaha illallah. وما هو الدليل من السنة. نعم في الصحيحين عن عثمان قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أبدا دليل السنة هذا الحديث عثمان في صحيح البخاري ومسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak yang pantas disembah kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. أيضا من شروط لا إله إلا الله اليقين. فما هو الدليل على هذا الشرط. نعم قوله جل وعلا ثم لم يرتابوا, أي من وصف المؤمنين حيث قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Termasuk syarat yang kedua adalah اليقين. دليل daripada اليقين yaitu ثم لم يرتابوا, dan mereka tidak ragu, yaitu orang-orang beriman yang mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, lalu mereka tidak ragu. Fama huwa ad-dalil aydan min as-sunnah. Naam haythu حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يدري السنة adalah حديث أبي هريرة dikatakan oleh Imam Muslim أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, bersaksi bahwasanya tidak sembahnya hak yang mana disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dengan keduanya tanpa ada keraguan di dalamnya kecuali pasti masuk surga. أيضا من أدلة اليقين من السنة بسرعة. حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. Adapun yang berikutnya tentang yakin, yaitu hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Man laqita wara ahal had had yasdu Allah ya Allah staqin biha illa dakhal jannah. Barang siapa yang kau jumpai di balik tembok ini orang yang mengucapkan syahada illallah wa Muhammadur Rasulullah, meyakini dengannya kecuali dia masuk surga. ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فما هو الدليل على الإخلاص وأنه شرط من شروط لا إله إلا الله؟ نعم، قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. Dalam masuk syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Dalilnya adalah ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan min al adillah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad-din. Dan dalil yang lain: wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad-din. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan diri kepada Allah dalam melaksanakan agama. وأيضا من السنة نعم حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا يدري السنة adalah حديث أبي هريرة والبخاري. Orang yang paling beruntung, berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang mengucapkan la ilaha illallah, mengikhlaskan dengan hatinya. Wa aidan min as-sunnah na'am hadith 'Utban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain qala alayhi as-salatu was-salam: inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah 'azza wa jalla. Dan dalil yang lainnya adalah hadis Utban bin Malik riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah menyatakan sungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengan itu wajah Allah. Hadhihi al-kalimah al-'azimah la ilaha illallah laha syurut wa yanbaghi li talib al-'ilm an yahfaza syurut la ilaha illallah wal adillah 'ala hadhihi syurut tulqiha muhadarah hiya muhadarah nafi'ah wa qayyimah تلقيها خطبة جمعة تلقيها كلمة النصيحة تذكر الناس بها فتحفظ شروط لا إله إلا الله والأدلة على هذه الشروط. Selayaknya bagi para pencari ilmu untuk menghafalkan syarat-syarat dari la ilaha illallah dan juga menyampaikan baik itu di muhadarah-muhadarah ataupun khutbah-khutbah, kalian menghafalkan syarat-syarat tersebut disertai dengan dalil-dalilnya. قال رحمة الله تعالى عليه: وللنساء في اليوم والليلة أي عمل اليوم والليلة. من حديث رجلين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه. هذا شاهد المصنف إلا أن الحديث ضعيف كما سيأتي. قال: يصدق بها لسانه إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. هذا الحديث حديث لا يثبت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan dalam Nasa'i pada kitab Al-Yawm Al-Laylah hadis dua orang dari sahabah dari Nabi SAW, beliau menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia adalah satu-satunya zat, tidak ada sekutu baginya, yang memiliki kekuasaan dan baginya adalah pujian, dan dia mampu atas segala sesuatu, membenarkan atau mengikhlaskan dengan hatinya dan juga membenarkan dengan lisannya, kecuali Allah akan bukakan pintu langit sampai dia dilihat pengucapnya dari penduduk bumi. Dan pantas bagi seorang hamba orang bagi orang yang melihat dengannya itu Allah akan memberikan permintaannya. Namun sebagaimana diketahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Wa dzalika anna bi isnadihi Muhammad ibn Abdullah ibn Maimun wa huwa majhul. Yang demikian itu disebabkan karena di dalamnya ada Muhammad bin Abdullah bin Maimun dan dia adalah majhul. Wa aidan fihi nakaratun fi matnihi haitsu qala illa fataqa Allahu as-samaa'a fatqan hatta yanzura ila qa'ilaha min ahli al-ard. بمعنى بارك الله فيكم أنه لا يرى قائلها إلا بفتق السماء وهذا منكر. Kemudian dari sisi matanya adalah munkar. Dimana di sini dikatakan kecuali Allah akan bukakan enam pintu langit dan enam sampai bisa dilihat pengucapnya oleh penduduk bumi. Artinya orang yang mengucapkan tersebut tidak akan mampu dilihat kecuali setelah terbukanya langit. Inilah bentuk mungkar. Wal adillah as-sabiqah allati tadullu ala syartiyyati al-ikhlas takfi barakallahu fikum. Dan dalil yang telah terdahulu yang menunjukkan tentang keikhlasan itu sudah mencukupi. Wa tughni an hadha al-hadith adhaif. Dan tercukupi dengan hadis yang lemah ini. ومن شروط لا إله إلا الله الصدق قال رحمة الله تعالى عليه ودليل الصدق قول رب العالمين سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي دَعْوَاهُمْ. Dan termasuk syarat la ilallah adalah kejujuran. Berkata Syekh Muhammad al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilu siddiq as-siddiqi, dalil tentang kejujuran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, maka sungguh Allah akan mengetahui mereka-mereka yang jujur dan mereka-mereka yang dusta. Di sini adalah alladziina shadaqu dengan seruan mereka. Fala budda lil muwahhidi min as-sidq ma'a kalimat at-tauhid, maka sudah selayaknya bagi orang yang muwahhid itu untuk mengucapkan kalimat ini. Wa la yantafi'u bi kalimati at-tauhid illa as-sadiqu biha, dan tidak akan bermanfaat kalimat tauhid kecuali dengan kejujuran dengannya. Amma man lam yasduq wa khada'a biha fa innahu munafiqun wa innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Adapun orang yang tidak jujur, maka ini adalah orang munafik, dan orang munafik letaknya di neraka jahannam yang paling bawah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlu rabbil alamin jalla wa ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ay mujarrad da'wa bilisanihim lakin fi haqiqatil amr wa fi qararati nufusihim laysu bimusaddiqin wa laysu bimu'minin. Dan berkata rahimallahu taala, dan firman Allah subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin, dan di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman, yaitu sekedar sangkaan mereka dengan lisan-lisannya, padahal hakikatnya mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Faman lam yati bi hadha asy-syart al-'adzim syart as-sidq li kalimati at-tauhid faqad syabaha al-munafiqin, maka barang siapa yang tidak mendatangkan syarat daripada la ilaha itu kejujuran, maka dia menyerupai orang-orang munafik. Qala Allah jalla wa ala yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah berfirman, mereka menipu Allah, wal ladzina amanu dan juga orang beriman, wa ma yakhda'un illa anfusahum, dan mereka tidak lain kecuali menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Thumma qala jalla wa ala fi qulubihim marad فقلوبهم ليس الصحيحة وليس السليمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كاذبون ليسوا بصادقين. Kemudian Allah berfirman, في قلوبهم مرض, sesungguhnya dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu dalam hati mereka itu tidak benar, tidak selamat. فزادهم الله مرضا, dan Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan, yaitu mereka yang lam tidak jujur. Qala wa min as-sunnati ma thabata fi as-sahihain an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Dari as-sunnah apa yang tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau menyatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tidak ada seorang pun yang bersaksikan bahwa tidak sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, sadiqan min qalbihi, membenarkan dengan hatinya, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Wa hadhihi bushra 'azimah li ahli as-sidq as-sadiqin ma'a kalimat at-tauhid annahum yadkhuluna al-janna wa annahum yaslamuna min 'adhab an-nar. Dan termasuk kabar gembira bagi orang-orang yang jujur bahwasanya mereka nanti akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Wa lidzalika ja'a lafdhul Bukhari أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أفلا أخبر به أي الناس فيستبشروا, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا, فلم يخبر به معاذ بن جبل إلا عند موته تأثما أي من كتم العلم وأن يموت وفي صدره حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغه, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. Sehingga dalam Sahih Bukhari dari Mu'adz bin Jabal, tatkala Mu'adz bin Jabal mendengar hadis dari Rasulullah SAW, beliau menyatakan, ya Rasulullah, afala khubiruhum fayastabshiru, Abah tidak menghabarkan kepada mereka sehingga mereka bergembira. Rasulullah mengatakan, idzan yattakilu, kalau begitu mereka akan menyandarkannya. Kemudian Mu'adz bin Jabal tidak menghabarkannya sampai beliau hendak meninggal, baru menghabarkan kepada ta'assuman, merasa menyembunyikan ilmu. Maka beliau menghabarkannya sebelum meninggal dunia. Dan di sana ada hadis bahwasanya Rasulullah menyatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من أعظم الصحابة فضلا ومنزلة وعلما. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang paling agung dari para sahabat Nabi SAW, baik kemuliaannya, kedudukannya, dan juga keilmuannya. وجاء في ترجمته أنه لم يولد له قط فهذه مواساة للزوج إذا لم يحصل على ولد, والله جل وعلا على كل شيء قدير. Dan dalam terjemahnya bahwasanya beliau tidak memiliki keturunan sama sekali. Ini adalah termasuk apa yang menjadi kekuasaan Allah SWT, bahwasanya sesungguhnya Allah Maha ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Wa qad thabata عند أهل السنن وهو في الصحيح المسند أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ والله إني لأحبك في الله. هذا يدل على فضل معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم أوصاه فقال فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dan telah tersabit dalam Sunan dan juga dalam Sahih Musnad bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya Mu'ad, wallahi inni lahibbuk, demi Allah wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu. Ini adalah keutamaan Mu'ad bin Jabal. Fala tada'anna dubura kullu shalawatin, jangan engkau meninggalkan setiap selesai salat untuk menyatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, berikan pertolongan kepada saya untuk senantiasa ingat kepada dirimu dan juga beribadah kepada dirimu. Naam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bersyukur kepada dirimu dan juga beribadah kepada dirimu. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa dalilul mahabbah, دليل شرط المحبة في لا إله إلا الله قول رب العالمين جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هؤلاء المشركون يحبونهم أي يحبون أندادهم كحب الله كحبهم لله فالمشركون يحبون أندادهم وحبهم لأندادهم كحبهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله فيحبون الله سبحانه وتعالى حبا عظيما. Dari al-mahabbah termasuk syarat daripada la ilaha illallah adalah mahabbah, kecintaan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa min nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, itu sembahan-sembahan. Yuhibbunahum, yaitu mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka mencintai sesembahan-sembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan adapun orang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul mengagungkan dan mencintai Allah, ini keadaan orang beriman. Falamma wasafa rabbul alamin azza wa jalla almu'minin bi annahum ashadd hubban lillahi azza wa jalla dalla dhalika anna min shuruti la ilaha illa Allah almahabbah. Dan ketika Allah telah mensifatkan, nah Rabb semesta alam telah mensifatkan tentang orang beriman bahwasanya mereka orang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oke, sini dalil yang menunjukkan syarat daripada la ilaha illallah adalah al-mahabbah, kecintaan. Qala wa qawlu rabbil alamin subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dan firman Allah, Rabb semesta alam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, ya Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah, adzillatin 'alal mu'minin, mereka merendahkan diri kepada orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, mereka keras kepada orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Fa dzakara lahum arba'a 'alamatin wa dzakara arba'a sifatin. Al-ula annahum adhillatun 'alal mu'minin fahum ariqa ruhama bil mu'minin mushfiqina 'alayhim muta'atifina fi ma bainahum. هذا الوصف الأول، وذلك يتضمن أيضا الغلظة والشدة على الكافرين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. Di sini Allah sebutkan, nah, empat tanda dan empat sifat keberadaan Nah, mereka yang pertama adalah azillatil mu'minin, yaitu mereka merendahkan diri kepada orang beriman, yaitu artinya saling kasih sayang kepada orang beriman dan lembut kepada mereka. Kemudian tentunya disertai dengan keras kepada orang kafir. Asyiddaa 'alal kuffaar ruhamaa'u bainahum. Keras kepada orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Fahum fima bainahum kal walad ma'a walidihi wal 'abd ma'a sayyidihi bainama 'ala a'da'ihim kal asadi 'ala farisatihi. Mereka itu seperti seorang anak dengan orang tuanya, seorang budak dengan majikannya. Lain halnya dengan musuh. Lain halnya dengan mereka, yaitu mereka itu seperti singa ketika berjumpa dengan buruannya. Falwasful awal adhillatun 'alal mu'minin, wathani annahum a'izzatun 'alal kafirin. Atsalitsu الجهاد في سبيل الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله بماذا؟ الجواب بأنفسهم وأيديهم وألسنتهم وأموالهم وبكل شيء يستطيعون المجاهدة في سبيل الله يبذلونه ويفعلونه. Yang kedua adalah keras kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berjihad dengan jiwa-jiwa mereka, dengan tangan mereka, dengan lisan mereka, dengan harta benda mereka, dan dengan segala sesuatu yang mereka itu mampu untuk berjihad di jalan Allah. Mereka senantiasa mengorbankan untuk berjihad di jalan Allah. Al-alamatu rabi'ah annahum la ta'khudhuhum fillahi lawmatu la'imin. Tanda yang keempat adalah mereka itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Fahadhihi al-alamatu al-arba' tadullu ala tahqiqihim li da'wa al-mahabbah. Fatawaffara ladayhim syartu al-mahabbah. Maka empat tanda ini adalah perwujudan dari perkara tersebut, yaitu al-mahabbah. Jadi bentuk dari mahabbah itu harus terwujudkan dari empat perkara ini. وهذه العلامات الأربع تدل على صحة محبتهم لله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه فهم يحبون كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Dengan empat syarat ini, empat tanda ini merupakan sahnya mahabbah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah, mereka mencintai la ilaha illallah. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa min as-sunnah ma thabata fi as-sahihain ay fi al-Bukhari wa Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa qad taqaddamat ma'ana tarjamatuhu fi al-Barihatin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman وجاء أيضا وجد بهن أي بهذه الثلاث حلاوة الإيمان. قال رحمه الله dan dari as-sunnah apa yang tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya dan terjemah beliau sudah berlalu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiga perkara jikalau ada dalam diri seorang itu, wajada bihinna halawatal iman, wajada halawatal iman, akan mendapatkan manisnya iman. Riwayat lain, wajada bihinna halawatal iman, akan menemukan di dalamnya manisnya iman. Qala an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Jadi hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Qala وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Berkata, dan dia tidak mencintai seorang kecuali kecintaannya karena Allah. قال في الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Dan juga enggan dirinya untuk kembali kepada kufuran setelah Allah selamatkan nam dia dari kekufuran tersebut sebagaimana dia enggan untuk dilemparkan masuk dalam neraka. Wa fi hadzal hadits fawaid katsira wa minha ishtirat hadhihi thalath fi halawatil iman. فلا تحصل حلاوة الإيمان للعبد إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاث. Dari hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya harus enam, tatkala seorang mendapatkan manisnya iman harus terpenuhi tiga syarat untuk mendapatkan manisnya iman. وفيه بارك الله فيكم أن حلاوة الإيمان ليست متأتية لكل مسلم، فمن الناس من يجد حلاوة الإيمان وهو الذي توفرت فيه هذه الشروط. Dan manisnya keimanan itu tidak senantiasa datang kepada setiap orang muslim. Jadi seorang yang mendapatkan manisnya iman maka terpenuhi dengan syarat daripada enam tiga ini. ومنها أيضا أي من حلاوة الإيمان ما يجده المؤمن من لذة وفرحة وسرور من ثمار توحيده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. Dan juga termasuk manisnya iman adalah seorang muslim mendapatkan dalam dirinya kelezatan keimanan. Dia senang dan gembira dengan tauhid Allah SWT dan juga mengikhlaskan diri kepada Allah SWT. وفيه بارك الله فيكم وجوب محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام أعظم من كل شيء. Dan di dalamnya juga wajibnya untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih agung daripada selain dari keduanya. وفي هذا أيضا شرط المحبة وشاهد المصنف رحمة الله تعالى عليه. Dalamnya juga ada syarat daripada mahabbah dan juga apa yang dimaukan oleh muallif semoga Allah merahmatinya. Wa fihi fadlu al-mahabbati fi Allah subhanahu wa ta'ala an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa anna dhalika min asbabi wujudi halawati al-iman. Dan juga di sini adalah keutamaan daripada cintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini termasuk menjadi penyebab terwujudnya al-mahabbah. Wa qad ja'at adillatun katiratun fi fadli al-mahabbati fi Allah 'azza wa jall mimma tujibu 'ala al-muslimina wal mu'minin an yatahabbu fi ma bainahum kama amarahum rabbuhum subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada dalil yang sangat banyak tentang al-mahabbah yang melazimkan bagi setiap muslim untuk mencintai mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa min dhalika ma jaa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyyana akhbarana alayhi salatu wassalam anna rabbal alamin jalla wa ala yaqulu yawm al-qiyamah aynal mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Dan demikian itu dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Allah SWT akan memanggil nanti pada yaumul kiamah Nabi mengkhabarkan aina tahabuna fi jalali al-yawma idhillu fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilli, mana mereka-mereka yang mencintai karena keagunganku hari ini. Dan kata Allah SWT aku melindungi dan tidak ada naungan kecuali naunganku. Wa fi sahihaini aidha min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أي ماتا وهم على المحبة وفرق بينهما الموت وهم لا زالوا أحبة في الله سبحانه وتعالى فيجمعهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Kemudian dalam kedua adalah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, tentang tujuh kelompok manusia yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, yang mereka mendapatkan tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. artinya bahwasanya tatkala mereka itu sudah terpisah dengan kematian, mereka tetap dalam kondisi cinta dengan saudaranya. Ya, nanti yaumul qiyamah Allah akan mengumpulkan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhalika aidan barakallahu fiikum annaha min asbab mahabbati ar-rabb lil 'abd, faqad jaa'a fi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى فأرصد الله في مدرجته ملكا قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في تلك القرية. قال هل عليك من نعمة تربها علي؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فهذا من أسباب محبة الرب ومما يوجب على المسلمين أن يتحابوا فيما بينهم. Dan juga merupakan sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin, ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung. Fa'asallahu ala madrajatihi malakan, dan Allah menurunkan dalam perjalanan tersebut satu malaikat. Dia mengatakan, aina turid, kemana engkau hendak pergi? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku menginginkan untuk berjumpa dengan saudaraku di kampung ini. Qala hal alaika min nikmatin tarubuha alaik, apakah engkau ada hubungan kenikmatan yang engkau lakukan sebelumnya? Qala illa anni hubbihu fillah, tidak kecuali aku cinta mencintai dia karena Allah. Qala fa inni rasulullah ilaik, lalu dia mengatakan, sunnya aku adalah utusan Allah kepada dirimu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabta, bahwasanya Allah telah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai dia. Maka ini termasuk harus adanya saling kecintaan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Wa min dhalika annahum ala manabira min nurin yawm al-qiyamah wa ala maqamin 'adzim yaghbathuhum al-anbiya wa syuhada. Demikian pula mereka akan berada dalam cahaya yang agung. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi, di mana nanti kedudukannya kedudukan sebagaimana para nabi. Faqad jaa'a 'inda Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala fi sahih al-musnad anna nabiyyana 'alayhi as-salatu was-salam qala inna min 'ibadillahi 'ibadan yaghbathuhum al-anbiya' wa syuhada. فقال الصحابة الكرام من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا في الله من غير أنساب ولا أرحام. Yang demikian telah datang dari Abu Ya'la di dalam Sahih Musnad bahwasanya Nabi SAW menyatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat bahwasanya mereka akan didapatkan oleh para anbiya dan juga para syuhada, mereka akan mendapatkan perkara tersebut. Para sahabat mengatakan, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Mereka mengatakan, kaum tahabu fillah ghairi ansab, mereka itu cinta karena Allah, satu kaum cinta karena Allah bukan karena nasab dan juga bukan ada hubungan karib kerabat. Qala wujuhuhum nur على منابر من نور لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم تلا قول رب العالمين جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka ini adalah suatu kaum yang akan memiliki cahaya dan mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak akan lagi merasa ketakutan di mana manusia ketakutan. Mereka tidak akan bersedih di tatkala manusia bersedih. Kemudian membaca ala inna auliya Allahil akhfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka nanti di hari kiamat tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Wa fi sahih Muslim qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walladhi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Dan juga dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW menghabarkan, "Wala dinafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi zat yang diriku dalam tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan beriman sampai saling cintai. "Afala adullukum ala syai'in idza fa'atum tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara? Kalau kalian melakukan, kalian akan saling cintai. Mereka mengatakan, "Tentu." Rasulullah mengatakan, "Afsus salam bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Wa fil hadith aidan barakallahu fikum karahiyatu ma kana alayhi asy-syakhs hal al-jahiliyah wa hal al-ghiwayah. Dan juga dalam hadis, jadi hendaknya seorang itu enggan keberadaannya dalam masa jahiliyah. Fa yahmadu rabbal alamin subhanahu wa ta'ala an sallamahu wa afaa min tilka al-jahiliyah wa min tilka al-ghiwaya wa ma kana alayhi min al-fisq wal bu'd 'an as-sunnah wa yashkuru rabbal alamin subhanahu wa ta'ala wa yasaluhu ath-thabat 'ala sunnah. Dan hendaknya memuji kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dari perkara tersebut, dari kemunafikan, jauh dari sunnah, dan juga hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah untuk senantiasa kokoh dalam perkara tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dalilu al-inqiyad. Berkata al-musannif, "Ma dalla alaihi qawluhu subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adzab thumma la tunsarun." Berkata musannif rahimahullah dalam dalil tentang ketundukan, yaitu apa yang Nabi tunjukkan kepadanya, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Dan hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah diri kepadanya. "Min qabli an ya'tiyakumul adab," sebelum datang kepada kalian azab, "thumma la tunsarun," kemudian kalian tidak diberikan pertolongan. Qala wa qawlu rabbil alamin jalla wa ala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu dina," dan siapalah yang lebih baik agamanya, "mimman aslama wajhahu lillah," dari orang yang menyerahkan diri wajahnya, menyerahkan wajah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "wa huwa muhsin," dan dia senantiasa berlaku baik. Idzan la budda min al-inqiyad wa la budda aidan min al-ta'ah li muqtada kalimati la ilaha illallah. Oleh karena itulah harus adanya ketundukan dan juga ketaatan dari suatu keharusan dari la ilaha illallah. Qala wa qawlu rabbil alamin jalla wa ala, "Wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ay bi la ilaha illallah." Dan juga firman Allah, "Wa man yuslimu wajhahu ila Allah," dan barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "wa huwa muhsin," dan dia senantiasa berbuat baik, "faqad istamsaka bil urwatil wuthqa," maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, ay la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Qala wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, "fala wa rabbika la yu'minun," idzan hadza syartun fi imanihim, "hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Taslimun wa qiyadun tam. Dan juga firman Allah, "fala," maka tidaklah, "warabbika," demi Rabbmu, "la yu'minun," mereka beriman, "hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum," sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, "thumma la yajidu fi anfusihim haraja," kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka itu rasa berat, "mimma qadaita," dari apa yang kau putuskan, "wa yusallimu taslima," dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar penyerahan. Qala Syekhul Islam rahmatullahi taala alaihi kama fi majmu'il fatawa, "fa kullu man kharaja an sunnati Rasulillahi alaihi salatu wassalam wa an syariatihi faqad aqsama Allahu bi nafsihi al-muqaddasah annahu la yu'min hatta yarda bi hukmi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi jami'i ma yashjuru bainahum." Berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya orang yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW Kemudian nah mereka tidak berupaya untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya yang mengadili mereka dalam hukum, maka mereka ini telah menyaksikan dirinya tidak beriman. Qala wa hatta la yabqa fi qulubihim harajun min hukmihi. Beliau katakan sampai dalam hati mereka itu tidak ada rasa keberatan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa min as-sunnati qawluhu alaihi salatu wasalam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Wahada al-hadithu la yathbutu an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sunnah sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, satu di antara kalian tidak beriman, hatta yakuna hawa, sampai hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang datang kepada saya dengannya. Dan dalil ini adalah tidak sabit dari Nabi Muhammad SAW. Wa fi isnadihi Nu'aym ibn Hammad wa huwa wa in kana imaman fi sunnah illa annahu dha'ifun fil hadith. Dalamnya ada Nu'aym bin Hammad, walaupun dia imam dalam sunnah tapi lemah dalam hadis. Wa bihi 'ilalun ukhra. Dan juga di dalamnya ada cacat yang lain. Wal adillatu as-sabiqah tughni 'an hadzal hadits adh-dha'if. Dan dalil-dalil yang telah terdahulu sudah mencukupi daripada hadis yang lemah ini. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala 'alaihi wa dalilul qabul qawluhu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah ay 'ala millatin wa din wa inna 'ala atharihim muqtadun munqadun wa muqtadun. Qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan dalil tentang menerima yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah, dan demikian pula tidaklah kami mengutus sebelummu yaitu suatu kampung min nadir yaitu orang yang memberikan peringatan illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang berada dalam kemewahan mereka mengatakan inna wajadna aba'ana 'ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami berada dalam agama wa inna 'ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. Qala awalu jitukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum. Ya katakan, bukankah aku telah mendatangkan kepada kalian yang lebih mendapatkan petunjuk daripada apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian? Qalu inna bima ursitum bihi kafirun. Mereka mengatakan sesungguhnya dengan apa yang diutus kepada kalian sesungguhnya kami mengingkarinya. Wa qawlu rabbil alamin jalla wa ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فلم يقبلوا ذلك. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka tatkala dikatakan kepada mereka yaitu la ya Allah, mereka berlaku sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun, dan mereka mengatakan apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita dikarenakan tukang syair yang gila ini. Mereka tidak menerimanya. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa min as-sunnah ay min adillati as-sunnah ala syarti al-qabul ma thabata fi as-sahih ay fi al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy al-karim alaihi salatu wasalam annahu qala mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-matar al-kathir أصاب أرضا فكان منها نقية جاء في رواية كان منها طيبة أرض نقية وأرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء. الكلاء هو النبات اليابس والرطب. قال والعشب الكثير والعشب هو النبات الرطب فهذا من عطف الخاص بعد العام. هذه الأرض الأولى. قال وكانت منها أجادب قسم ثان وهي الأرض الجدباء، أجادب بمعنى صلبة، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، هذا صنف ثالث. قيعان أي أرض ملساء لا تنبت، لا تمسك الماء ولا تنبت كلأن. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من فقه في دين الله، أي صار فقيها، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل، انظر، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا شاهد المصنف ولم يقبل. Dan dari dari sunnah apa yang tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Imam Musa Al-Asy'ari dari Nabi SAW, perumpamaan apa yang Allah utus dalam diri saya dengannya, yaitu dengan petunjuk dan ilmu, itu seperti hujan yang deras yang mengenai areal tanah. Di antara areal tanah tersebut ada tanah yang baik yang menerima air, sehingga dengan itu akan menumbuhkan al-kala, yaitu tertumbuhan baik yang basah ataupun yang kering. Wal usb al-kathir, al-usb di sini adalah dalam tumbuhan yang basah. Wakat minha ajadib, yang kedua ada juga hujan yang mengenai tanah yang tandus yang menampung air, amsakatil ma fanafa Allah bihi an-nas, maka manusia bisa mengambil manfaat dengannya. Mereka bisa minum, mereka bisa memberikan minuman kepada hewan-hewannya, mereka bisa menanam. Dan juga ada air hujan yang mengenai tanah yang lainnya, yaitu seperti tanah yang rusak yang tidak bisa tidak bisa menerima air, tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan itulah perumpamaan seperti orang yang memahami agama Allah dan memberikan manfaat dengan apa yang Allah turunkan, yang Allah utus diri saya dengan perkara tersebut. Dia berilmu dan mengajarkannya. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya, hanya berlaku sombong, walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Lihatlah di sini walam yakbal hudallah, yaitu tidak menerima petunjuk Allah. Inilah yang dimaukan oleh مصنف رحمه الله تعالى ولم يقبل اتداء من ريما. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد كثيرة، منها بارك الله فيكم الحث على طلب العلم. Dan dalam hadis ini ada فوائد yang banyak diantaranya dorongan untuk mencari ilmu. والحث على الانتفاع بالعلم فيتعلم ويعمل ويعلم فعلم وعلم. Dan juga dorongan untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut, yaitu belajar kemudian mengamalkannya serta mengajarkannya. Wa fihi al-hathu 'ala at-ta'lim wa at-tadris wa ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Dan juga di sini ada dorongan untuk mengajarkan, dan juga untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi al-hathu 'ala raf'i ar-ra's bis-sunnah. Qala wa man wa mathalu man lam yarfa' bidzalika من لم يرفع بذلك رأسا فينبغي للمؤمن أن يرفع بذلك رأسا وأن يعلي السنة. Dan juga dorongan untuk mengangkat kepalanya dengan sunnah, artinya memegang teguh dengan sunnah, sebagaimana disebutkan di sini perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya. Hendaknya seorang mukmin ketika mengamalkan sunnah itu dengan mengangkat kepala. وفيه بارك الله فيكم أنه لا بد من قبول هدي الله سبحانه وتعالى وهدى رب العالمين جل وعلا الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا قد ذم الذي لم يقبل هدى الله والذي أرسل به رسول الله. Dan yang keempat, ya berikutnya adalah, jadi hendaknya menerima petunjuk Allah. Yang petunjuk Allah tersebut telah datang kepada Nabi SAW. Yani hendaknya menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza barakallahu fikum faraghna min al-adillati allati dzakaraha al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi fi syuruti la ilaha illallah ma'a syarhin yasir wa idhah aw ba'dhi al-idhah. Maka yang ini selesailah sudah. Nah, apa yang kita sebutkan tentang syarat daripada la ilaha illallah dengan syarah yang sedikit, nah, dan juga penjelasan yang mudah. Wa qad dzakarna barakallahu fikum annahu min syuruti la ilaha illallah al-kufru bitagut. Dan saya sebutkan semoga Allah memberikan barokah kepada kalian, termasuk syarat atau syarat-syarat la ilaha illallah itu mengingkari. Fa min al-adillah ala hadha asy-syart qawlu rabbil alamin subhanahu wa ta'ala قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Termasuk dalil dari perkara ini adalah qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, telah jelas petunjuk daripada penyelewengan. Man yakfur bit-taghut yu'min billah, maka barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Wa qala rabbul alamin jalla wa ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan juga firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus masing-masing umat seorang rasul, an i'budullaha, agar mereka itu beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Wa qala jalla wa ala yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Dan juga firman Allah, yuriduna yatahakamu ila tawhid wa qad umiru ay yakfuru bih. Mereka itu menginginkan untuk berhukum dengan tawhid, padahal Allah telah merintahkan untuk mengingkarinya. Idzan la budda min al-kufri bit tawhid wa min syurut la ilaha illallah al-kufru bit tawhid. Maka itulah harus mengingkari tawhid, dan termasuk syarat la ilallah itu adalah mengingkari tawhid. Wa aidan min al-adillah على شرطية النطق بكلمة لا إله إلا الله لمن كان يستطيع ما جاء في الصحيحين من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة وفاة أبي طالب. Dan juga dalil yang menunjukkan dia harus mengucapkan ucapan la ya Allah sebagaimana telah disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim tentang kisah Abi Talib. حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Di mana beliau menyatakan, wahai pamanku, قل لا إله إلا الله, ucapkan لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, satu kalimat yang aku bisa berhujjah di sisi Allah. إذن الشاهد من الحديث قل نطق لمن كان يستطيعها. Maka syahid daripada hadis ini adalah ucapan kul, yaitu ucapan la ilallah bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. ويأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم ما يتعلق بنواقض الإسلام, وهذه كلها بارك الله فيكم يعني أمور عظيمة هامة جدا. ولذلك قال المجدد رحمة الله تعالى عليه الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة. Dan insya Allah akan datang pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pembatal keislaman, di mana ini adalah perkara-perkara yang sangat penting, sehingga Syekh Mujaddid Muhammad bin Wahhab Nazir rahimahullah taala mengatakan kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Nasallallahu alaihi wa sallam an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna ila huna walhamdulillahirabbil alamin.